الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat anugerah kepada kita semua. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur yang akan mendapatkan tambahan nikmat dan bahagia di dunia dan di akhirat. Hadirin rahimakumullah, di siang hari ini untuk mengisi waktu, maka kita kembali akan melanjutkan penjelasan tentang keutamaan orang yang mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran dan menghafalnya, dan juga kiat-kiat yang membantu dalam menghafal Al-Quran. Jadi di antara keutamaan baca Al-Quran yang telah lalu kita telah sampaikan, yang pertama apa? Bahwa orang yang pelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, itu adalah orang yang terbaik. Yang kedua apa? Bahwa siapa yang mahir dalam membaca Al-Quran, maka dia akan bersama para malaikat. Yang tidak mahir, maka dia mendapatkan dua pahala. Ya. Kemudian yang menunjukkan keutamaan membaca Al-Quran pula adalah siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran itu mendapatkan 10 kebaikan. Melakukan 10 kebaikan. Kemudian keutamaan yang lain adalah orang yang membaca Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran, menghafalnya, itu akan ditinggikan derajatnya di dunia maupun di akhirat. Keutamaan yang lain adalah dia akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu sendiri. Orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan kandungannya itu akan mendapatkan syafaat. Al-Quran akan memberikan syafaat baginya. Keutamaan yang lain adalah kalau dia meninggal dan ada yang lain yang meninggal, maka dia yang didahulukan untuk dikubur. Orang yang paling banyak hafalannya itu yang dahulu dikubur, menunjukkan keutamaan dia. Keutamaan yang lain adalah bagi penghafal Al-Quran yang paling banyak hafalan dan baik bacanya, itu yang layak untuk jadi imam. Ya. Imam dalam sholat maupun imam jadi pemimpin bagi kaum muslimin. Orang-orang yang hafalnya banyak dan juga paham bahkan mengamalkan isinya, itu layak untuk jadi pemimpin. Hadirin rahimakumullah, berikutnya tentang kiat-kiat yang bisa membantu dalam menghafal Al-Quran. Yang pertama tentunya apa? Penghafal Al-Quran itu hendaknya ikhlas dalam menghafal Al-Quran, dalam mempelajari Al-Quran. Itu adalah suatu usaha yang paling utama dalam menghafal Al-Quran. Dan keikhlasan seorang itu kadang mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan pertolongannya kepada manusia karena keikhlasannya. Ya. Ini yang pertama. Dan kita mengetahui bahwa membaca Al-Qur'an, menghafalnya itu adalah ibadah. Adalah ibadah, maka harus dilakukan dengan penuh keikhlasan, supaya mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah memahami isinya. Memahami isi susunan kata dalam ayat Al-Qur'an dan hubungan ayat yang satu dengan ayat yang lain. Memahami isi susunan ayat dan hubungan ayat yang satu dengan yang lain. Jadi kalau kita tahu artinya, paham susunan kalimatnya, oh ini kalimat yang pertama dari ayat ini berkaitan dengan masalah apa? Maksiat dan sebagainya. Kemudian di akhir ayat apa? Disebutkan Allah itu Maha Pengampun. Berarti ada hubungan antara awal ayat dengan akhir ayat. Itu hendaknya diperhatikan dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Kemudian hubungan antara ayat yang satu dengan yang lain. Oh, ayat yang sebelumnya berkaitan dengan ini. Oh, setelahnya masih ada hubungannya dengan yang sebelumnya. Oh, yang sebelumnya menggunakan innal ladzina. Yang setelahnya juga innal ladzina. Oh, ini berarti berurut. Innal ladzina berurutan. Ini juga bisa dengan memahami hal seperti ini, mengerti maknanya, isi dari ayat tersebut, susunannya, juga hubungan ayat satu dengan yang lain, ini bisa membantu untuk mempercepat dalam menghafal dan lebih kokoh dalam hafalan. Ya. Dan kiat yang lain adalah menguasai bahasa Arab. Ya. Semakin bagus bahasa Arab seorang, terus bacanya pun akan semakin baik, akan semakin ringan ketika seorang itu bisa bahasa Arab, akan semakin ringan dalam baca Al-Quran dan lebih tepat dalam bacaan, lebih tepat dalam bacaan karena dia tahu kaidah bahasa Arab, dia hafal dan lancar dalam pengucapan ini. Kiat yang lain adalah sering mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain yang bagus dan benar bacaannya. Sering mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain yang bagus dan benar bacaannya. Ya. Ini dilakukan oleh Nabi, mendengarkan bacaan dari sahabat. Dengan mendengar itu tadi, kita akan bisa lebih mentadaburi dengan mendengarkan dari yang lain, dan juga apa, kita pun akan mudah untuk menghafalnya. Karena di antara metode dalam menghafal adalah mendengarkan. Ada orang yang cepat hafal kalau mendengar, ada yang cepat hafal kalau membaca. Ya. Kalau saya sendiri, karena dulu terbiasa mendengarkan warotan, akhirnya masih ingat bacaan-bacaan itu, masih ingat. Ya, walaupun sebagian sudah pada lupa. Ya, tapi lebih kuat dalam ingatan karena sering mendengar. Ya, daripada yang dibaca, daripada membaca. Ya, itu bisa membantu dalam menghafal Al-Quran, mendengarkan bacaan orang lain, baik mendengarkan murotal atau mungkin dari bacaan teman. Ya, didengarkan. Kiat yang lain adalah menulis ayat-ayat yang dihafal. Jadi sambil menghafal sambil menulis. Ya. Saya menghafal sambil menulis. Semakin banyak ditulis, insya Allah itu nanti semakin juga membantu dalam hafalan. Membantu dalam hafalan. Ya. Termasuk hal yang terpenting pula dalam menjaga hafalan, memperkuat hafalan adalah mengamalkan apa yang sudah dihafal. Mengamalkan apa yang sudah dihafal. Bagaimana cara mengamalkannya? Ya, kita baca. Kita baca dalam sholat-sholat kita. Ya. Jadi dalam sholat ini saya baca surat ini. Nanti di dalam sholat yang lain kita baca surat yang lain. Ya. Ini kalau dia adalah orang yang sudah hafal Al-Quran, nanti dia sering baca dalam sholat-sholat, nanti khatam sendiri. Ya. Khatam sendiri. Karena semua dibaca. Tidak hanya setiap sholat surat itu saja yang dibaca, tapi surat-surat yang lain juga dibaca. Iya. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa apa? Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu itu khatam Al-Quran itu dalam satu rakaat setelah sholat isya. Di sholat isya beliau sholat. Ya. Di rakaat pertama itu sudah apa? Satu rakaat itu sudah selesai bacaan Al-Qurannya. Ya. Sudah selesai. Ini. Dan juga ada dari sahabat yang lain seperti Tamim Ad-Dari juga demikian. Dalam satu rakaat khatam Al-Quran. Imam Ahmad itu dalam seminggu khatam Al-Quran. Beliau baca dalam sholat-sholat malam. Jadi demikian amalan salaf. Mereka menjaga Al-Quran, hafalan Al-Quran dengan mengamalkannya di dalam sholat-sholat. Ya, kalau sekarang kita apa? Kita kurang dalam hal ini, dalam mengamalkan bacaan atau hafalan Al-Quran dalam sholat-sholat. Sehingga apa? Ya banyak hafalan Al-Quran kita yang lupa. Karena tidak kita amalkan. Andainya kita apa? Bisa sholat malam. Setiap malam kita sholat malam. Kemudian kita baca. Mungkin ya sudah banyak hafalannya. Satu malam bisa menyelesaikan mungkin 5 juz atau berapa yang dia mampu. Ya, itu akan semakin memperkuat hafalan. Jadi karena kurangnya kita dalam mengamalkan Al-Quran itu menyebabkan kita lupa darinya. Dan juga apa? Termasuk bentuk pengamalan adalah kita menyampaikan kepada orang lain. Setiap ceramah kita sampaikan ayat Al-Quran dengan membaca atau dengan hafalan. Itu akan semakin memperkuat hafalan kita. Semakin memperkuat hafalan kita. dengan mengajar itu akan semakin mudah kita dalam menghafal. Jadi ketika kita belajar menghafal sendiri sulit, ketika kita mengajarkan itu terasa mudah dalam menghafal. Kita hafal kemudian kita sampaikan, itu lebih mudah, ya, lebih mudah daripada kita baca sendiri kemudian apa, tidak disampaikan. Hadirin rahimakumullah, kemudian kiat yang lain adalah berdoa kepada Allah SWT mohon dimudahkan dalam menghafal, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Mohon kepada Allah agar Allah memudahkan dalam menghafal, memahami dan mengamalkan isi Al-Quran. Ya. Kiatnya lain adalah dengan kita apa? Sering menyetorkan hafalan Al-Quran. Sering menyetorkan hafalan Al-Quran kepada guru, kepada teman. Jadi ini bagusnya apa? Punya teman, satu teman yang dengannya itu seorang apa? Bisa bergantian dalam menyetorkan hafalan. Ya. Cari teman yang baik yang bisa sama-sama dalam menghafal Al-Quran, saling menyetorkan hafalan Al-Quran. Dan dalam belajar seorang itu apa? Hendaknya kalau dia dalam posisi apa? Menjadi penuntut ilmu dalam pendidikan, itu hendaknya apa? Dia menjauhi dari banyak bergaul, berkumpul. Karena kalau sering ngumpul itu akhirnya guru ngobrol. Banyak ngobrolnya daripada belajarnya. Kalau sering ngumpul itu nanti ada adab yang terakhir dalam kitab Tadkiratus Samin nanti setelah yang kemarin, yang berikutnya itu berkaitan dengan itu. Supaya apa? Tidak banyak bergaul dalam banyak ngobrol atau berkumpul bagi para penuntut ilmu. Sebab ini dengar kalau sudah ngobrol nanti apa? Kalau obrolannya bukan ilmu, ia akan melalaikan dari ilmu. Iya. Ini banyak menyendiri, menghafal, membaca, atau kalau pas berkumpul juga dalam langkah belajar. Tidak sekarang ngobrol kesana kemarin yang tidak perlu. Iya, jadi cari teman yang bisa untuk saling menyetorkan hafalan. Hadirin rahimakumullah, kemudian hal yang lain adalah menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat atau perbuatan dosa. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengadu kepada gurunya Al-Waqi', kepada gurunya Waqi' bin Jarrah Ar-Ru'asi rahimahullah. Beliau mengadu kepada gurunya tentang jeleknya hafalan beliau. Maka gurunya mengarahkan apa? Menyarankan untuk meninggalkan kemaksiatan. Ya. Farsyadani ila tarkil ma'asi. Beliau membimbingku, mengarahkanku untuk meninggalkan berbagai kemaksiatan. Itu akan memperbaiki hafalan. Kalau kita banyak buat maksiat akan sulit dalam menghafal Al-Quran. Ya, bagaimana dengan orang-orang yang banyak hafalannya walaupun dia banyak maksiat? Itu mungkin sebagai istidraj dari Allah, tipu daya dari Allah Ta'ala kepada orang tersebut. Ya. Kemudian kiat yang lain adalah menghafal dalam kondisi hati dan suasana yang tenang. Ya. Jadi untuk detail dalam menghafal, supaya cepat dalam menghafal, hati harus dalam kondisi tenang. Kalau hati ini apa, dalam kondisi risau, banyak masalah, sulit untuk menghafal. Demikian pula suasana, yang tidak tenang, ini mengganggu hati, mengganggu konsentrasi. Jadi cari suasana yang tenang, tempat yang tenang, yang tidak banyak gangguan di situ. Dan juga hati diusahakan tenang. Ya. Kiat yang lain adalah menguasai ayat-ayat yang hampir sama. Ya. Ini banyak ayat-ayat yang hampir sama. Kalau sama itu tidak masalah. Nanti kalau hampir sama, itu kadang banyak yang keliru dalam hafalan. Apalagi anak-anak kecil kadang apa? Ayat-ayatnya hampir sama, padahal suratnya berbeda. Ini kadang anak-anak pada keliru karena kurang memperhatikan, kurang teliti. Ya, maka menguasai ayat-ayat yang hampir sama. Oh, pada surat ini begini bacaannya, pada surat yang lain begini bacaannya, walaupun hampir sama, itu dikuasai. Ya, kemudian yang terakhir adalah ya menggunakan atau memanfaatkan segala yang bisa membantu untuk memperkuat hafalan, baik itu makanan atau minuman yang bisa membantu hal tersebut, seperti makanan-makanan atau buah yang manis, madu atau minyak ikan, minyak ikan atau ikan. Nah, itu kita apa? Melihat teman-teman kita dahulu yang rumahnya itu dekat pantai di daerah timur yang banyak makan ikan, itu hafalnya kuat-kuat. Ya. Kadang bisa menyetor hafalan apa satu lembar hadis dan dengan cepat. Ini mungkin karena kebiasaannya makan ikan, atau mungkin karena yang lainnya yang mungkin merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mungkin itu yang bisa kita sampaikan tentang kiat-kiat yang bisa membantu dalam menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala mubisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.